Masihkah kau cinta padaku, walau ku orang yang tak punya. Kini ku hanya punya cinta, ku berikan untukmu semua. Mengatakan bahwa cinta kita sehidup semati. Saatku masih bisa memberikan apa yang engkau mau aku berikan. Sayang, bila cintamu padaku tak kau pertahankan. Setelah semuanya ku berikan, janganlah diriku engkau kecewakan. Tanya, apakah janjimu tetap sama? Janganlah engkau berubah. Masihkah kau cinta padaku, walau ku orang yang tak punya. Kini ku hanya punya cinta, berikan untukmu semua. Masihkah kau sayang padaku, walau ku orang yang tak punya. Tapi ku masih punya cinta, ku berikan untukmu. Makan sepiring berdua seperti dulu lagi, selalu bercinta bahagia selamanya. Masihkah kau cinta padaku, cinta ku berikan untukmu semua. Masihkah kau oh sayang padaku, walau ku orang yang tak punya. Tapi ku masih punya cinta, ku berikan untukmu.